Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Al-hadis as-sabi' ba'da 300. Hadis yang ke-307 dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala minas sunnati idza tazawwajal bikra 'ala thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasama wa idza tazawwaja thayyib wa aqama 'indaha thalathan thumma qasama. Qala Abu Qilabah walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sawa'un kana qalaha aw lam yaqul sawa'un bisawa'. Apakah Abu Qilabah mengatakan inna Anasan rafa'ahu ataupun tidak berkata inna Anasan rafa'ahu, cukup dengan kalimat minas sunnah, maka hadis ini hukumnya hukum marfu'. Hadis ini hukumnya hukum marfu', karena minas sunnah ay sunnatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-ma'na al-ijmali al-adl fil qasami baina az-zawjat wajibun, bahwa adil dalam membagi waktu, membagi giliran atas para istri, hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk adil. Wal mail ila ihdahunna, dan kecenderungan pada salah satu istri adalah kedzaliman. Wa man mala ja'a yawmal qiyamah wa syiqquhu mail. Siapa yang datang pada hari kiamat dalam keadaan dia tidak adil pada istri-istrinya, maka dia akan datang dalam keadaan salah satu sisinya miring. Wa dzalika min jinsi amalihi, dan itu balasan sejenis dengan perbuatannya karena dia cenderung kepada salah satu istrinya. Tentunya faedah pertama tentang sunnahnya ta'addud dalam nikah. Seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, apakah dua atau tiga atau empat, maka itu adalah sesuatu yang syar'i, sesuatu yang wajar, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa rubaa' wa in khiftum 'ala an ta'dilu fawahidah. Silakanlah kalian nikahi wanita-wanita yang baik, dua, tiga, atau empat. Tetapi kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka satu sajalah. Maka ayat ini sebagai dalil sunnahnya, disyariatkannya menikahi wanita lebih dari satu, dua, tiga, atau empat. Tetapi kalau khawatir tidak bisa bersikap adil, fawahidah, maka satu sajalah. Mengapa? Karena ancamannya di dalam hadis ini yang dibawakan, siapa yang datang yaumul qiyamah dalam keadaan tidak adil pada istri-istrinya, maka dia akan datang yaumul qiyamah ahad syiqaihi mail, salah satu sisi pundaknya miring seperti orang cacat. Dan itu diketahui oleh mereka-mereka yang melihatnya yaumul qiyamah, ini orang yang tidak adil. Ini orang yang tidak adil. Adapun mereka-mereka yang terbunuh syahid, lukanya masih berdarah, warnanya warna darah, tapi harumnya adalah harum misik, itu malah berbangga. Berbangga dengan apa yang ada padanya dari lukanya yang harum semerbak. Tetapi yang ini ahadu syiqaihi mail, dipermalukan. Dilihat oleh sekian banyak manusia, min awalihi ila akhirih, bahwa dia orang yang tidak adil. Catatan pentingnya, bahwa adil bainaz zaujat fid zahir. Saya ulangi agar kalian mencatat, adil dalam pembagian istri-istri atau adil terhadap para istri adalah fid zahir, pada perkara-perkara yang zahir. Apa perkara yang zahir? Membagi waktunya sehari, sehari, sehari. Tiga hari, tiga hari, tiga hari. Dan juga adil memberikan nafkahnya. Sama. Kalau mereka keadaannya sama. Tentunya berbeda kalau jumlah anaknya berbeda. Tetapi tetap sesuai dengan keadilan. Baik. Itu perkara zahir. Adapun urusan batin, Allah katakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, innaka lan ta'dil bainahunna walau harastum. Sesungguhnya kalian enggak akan, sesungguhnya engkau enggak akan bisa bersikap adil walaupun bersungguh-sungguh. Artinya, kalau urusan itu tidak bisa. Artinya, hati manusia lebih cenderung kepada yang itu, tidak kepada yang ini, atau kepada yang ini, tidak kepada yang itu, lebih senang dengan yang ini daripada yang itu. Itu urusan hati yang tidak bisa diatur oleh manusia. Baik. Sehingga walaupun engkau mungkin hatinya lebih senang kepada yang ini, tetapi tetap pembagian harus adil. Tetapi tetap nafkah harus adil. Tetap ketika gilirannya, berikan gilirannya. Baik, barakallahu fikum. Sehingga faedah ini penting juga, bukan hanya bagi laki-laki agar bersikap adil, juga bagi para wanita agar jangan menentang sunnah ta'adud. Jangan menentang sunnah yang diajarkan oleh Allah secara langsung dalam Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tetapi wajib adil, ay fid zahir bainahunna, fa bima huwa min muknatin insani wa taqatihi. Mengapa dikatakan fid zahir? Karena min muknatil insan, perkara itulah yang dimampui oleh manusia. Artinya yang memungkinkan bagi manusia untuk bersikap adil pada zahirnya. Memberikan hadiah pada yang ini, ya juga berikan pada yang sana dan yang sana. Memberikan tempat juga seimbang. Seimbang maknanya kurang lebih harganya sama. Jangan yang ini tempat yang mewah, yang ini dikasih gubuk derita, bocor di sana sini, airnya masuk dari belakang rumahnya ketika hujan. Ini zalim namanya. Taib. Harus diberikan yang juga seimbang. Juga diberikan sesuai dengan keadaan anaknya. Dia anaknya 3, 5, yang ini belum punya anak, tentu akan berbeda. Barakallahu fikum, akan lebih pada mereka-mereka yang memang memiliki anak, lebih. Barakallahu fiikum. Hadza min muknatil insan wa taqatihi. Ini yang memungkinkan bagi manusia dan ini yang merupakan kemampuan manusia. Wa ma la yaqdir alaih, adapun yang tidak mampu, bukan kemungkinan manusia, mimma huwa fi ghairi istita'atihi, pada apa yang bukan kemampuan seseorang, maka tidak wajib untuk adil. Tidak wajib untuk adil. Barakallahu fikum. Apa diantaranya? Kalwat'i, seperti urusan jima' wadawa'ihi. Wadawa'ihi, faktor-faktor yang mengarah kepadanya. harus dihitung. Dipeluk sekian kali, dicium sekian kali. Gak perlu. Itu bukan urusan yang bisa diatur oleh manusia. Mengapa? Kadang-kadang dalam hati ada sesuatu dorongan untuk itu, kadang-kadang tidak. Iya Pak ya? Barakallahu fiikum. Mimma yakunu atharal mahabbah, yang itu biasanya pengaruh dari cinta. Pengaruh dari kesukaan. Kecintaan dan kesukaan mesti akan berbeda. Dia suka semua istrinya, bukan tidak suka, tetapi dia lebih suka yang ini daripada yang itu, atau lebih suka yang itu daripada yang ini. Dan itu tidak bisa diatur. Itu urusan hati, enggak bisa diatur. Yang Allah katakan lan ta'adil, engkau enggak akan bisa adil, walau harastum, walaupun engkau bersungguh-sungguh. Sehingga Nabi menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, hada fima amlik, inilah yang aku bisa adil pada apa yang aku miliki, dan ampunilah aku pada apa yang la amlik, pada apa yang aku tidak miliki. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika ditanya Rasulullah SAW oleh sahabatnya, man ahabbun nasi ilaik, siapa yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab dengan tegas, Aisyah. Berarti kan tidak sama dengan istri-istri lainnya. Kata orang tadi, ya Rasulullah, maksudnya dari kalangan laki-laki, bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sini barakallahu fikum, menunjukkan Rasulullah SAW lebih cinta pada Aisyah daripada yang lainnya. Bahkan sampai berkata, Aisyah dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya seperti therid ala sa'irut ta'am, seperti therid di atas semua makanan yang lain. Bukan tidak suka makan yang lain, suka, tetapi yang paling beliau sukai therid, dibuat dari gandum dengan daging. Ini barakallahu fikum yang dimaksud. Sehingga mereka, para istri-istri Nabi, berlomba-lomba untuk menarik cintanya Nabi. Ini sesuatu yang terpuji. Bagaimana supaya dia dicintai oleh suaminya? Bagaimana supaya dia dicintai oleh suaminya dan beliau Rasulullah SAW? Maka masing-masing berlomba untuk melayani dengan yang paling baik, yang terbaik. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Maka pada perkara yang bukan kemampuan manusia, seperti urusan hati, kecintaan, maka itu barakallahu fikum tidak diwajibkan. Hadza kharijun an tawqihi, karena keluar dari kemampuan manusia. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Wa minal qasamil wajib, dan termasuk pembagian hak-hak istri yang wajib, ma dzakara fi hadzal hadis, adalah seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini. Min annahu idza tazawwajal bikra 'ala thayyib, yani kalau dia menikahi bikir ala thayyib, yani sudah punya istri, kemudian dia nikah lagi dengan perawan, maka boleh tinggal di istri barunya sab'an, 7 hari. Yu'nisuha, karena bikir, belum pernah menikah, maka tentunya perlu waktu lebih lama untuk mendidik, untuk mengajari, untuk membiasakan dan sebagainya. Bagaimana seorang istri seharusnya? Wa yuzilu wahsyataha, menghilangkan rasa takutnya. Karena namanya orang belum pernah nikah, wanita perawan pasti akan ada rasa takut, gelisah dan sebagainya. Maka perlu waktu 7 hari, sepekan, untuk menghilangkan wahsyataha wa khajalaha, untuk menghilangkan rasa takutnya, untuk menghilangkan rasa malunya. Tayib, likauniha hadithatu ahdi zawaj, karena keadaannya hadithatu ahdin bizawaj, karena dia orang baru dalam pernikahan. Thumma qasama linisa'ihi bil sawiyah. Baru setelah 7 hari dia kembali menggilir istri-istrinya bis sawiyah, dengan sama. Sehari, sehari, sehari. Kalau mau 2 hari, 2 hari, 2 hari, silakan. Mau 3 hari, 3 hari, 3 hari, silakan. Wa idza tazawwaja thayyib aqama 'indaha thalasan. Tetapi kalau menikahi seorang wanita janda, bukan perawan, thayyib, maka diperkenankan untuk tinggal setelah nikah di istri barunya yang janda hanya 3 hari. Tidak lebih. Segitu haknya. Mengapa perawan tadi lebih panjang sedangkan janda cuma 3 hari? Karena biasanya namanya istri belum pernah nikah sama sekali, kecuali baru saat itu mungkin ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa yang perlu pembiasaan dan pendidikan. Barakallahu fikum. Sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Likauniha aqalla hajatan ila hadza minal ula. Adapun yang janda, maka 3 hari saja, karena dia tentunya sudah lebih mengerti daripada yang perawan. Maka hajatnya untuk itu lebih sedikit. Wa hadzal hukum ar-rasyid. Inilah hukum yang sangat bijak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ja fi hadzal hadits alladhi lahu hukmur rafa'. Telah diriwayatkan hadits ini di dalam hadits yang lahu hukmur rafa', yang hukumnya hukum marfu'. Li'anna ar-ruwah idza qalu, karena para perawi-perawi hadits, sahabat yang meriwayatkan hadis, kalau berkata minas sunnah, fala yaqsiduna illa sunnatan nabi, maka tidak memaksudkan kecuali sunnah nabi. Kalau seorang sahabat berkata minas sunnah, termasuk sunnah begini dan begitu, jelas yang dimaksudkan adalah sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga selesai. Dipahami langsung bahwa ini hadis marfu', karena ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al hadithu tsamin ba'da 300. Hadis yang ke-8 setelah 300. Hadis 308. An Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lam yadurruhu syaitanu abada. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya sahabian, berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, law anna ahadakum, kalau salah seorang kalian, idza arada an ya'tiya ahlahu, kalau dia ingin mendatangi istrinya, yakni menjimai istrinya, kemudian berkata bismillahi allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah syaitan dan jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkikan pada kami. Perhatikan doanya dan lafaz-lafaznya, bismillahi dengan nama Allah, allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wajannibi syaitana, dan jauhkanlah syaitan, ma razaqtana, dari apa yang kau rizkikan pada kami. Maksudnya, kalau dari jima itu terjadi pembuahan dan hamil melahirkan seorang anak, maka biidnillah anaknya tidak diganggu oleh syaitan. Fainahu an yuqaddar bainahuma walad, kalau dengan jima itu Allah takdirkan keduanya memiliki anak, Fi dzalik lam yadurruhu syaitan abada, maka tidak akan bermadarat, tidak akan bisa diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Masya Allah. Mengharapkan anak yang saleh, mengharapkan turunan yang saleh dengan asbab. Mengharapkan turunan yang saleh, anak yang saleh dengan asbab. As-sababul awal doa. Nas'aluka durriyatan tayyibah. Kami minta dari engkau durriyatan tayyibah. Atau doa-doa yang semakna dengan itu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, pilih istri yang salehah ketika menikah. Tentunya engkau sendiri jadi saleh dan memilih istri yang salehah. Yang ketiga adalah doa ketika jima. Jangan lupa, bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkikan dari kami. Atau kepada kami. Apa yang kau rizkikan kepada kami dari anak walad. Kata Nabi, kalau doa dengan doa tadi, lam yadurrahu, syaitan enggak akan bisa menyakitinya atau memadaratkannya. Demikian barakallahu fikum. Makna hadis ini secara ringkas, bahwa Nabi SAW yubayyin, menjelaskan fi hadal hadis syarif, dalam hadis yang mulia ini, syai'an min adabil jima', diajarkan sesuatu dari adab-adab jima'. Wa huwa annahu yanbaghi lirajul idza arada jima' zawjatihi aw amatihi an yaqula bismillah, yaitu semestinya seorang laki-laki kalau menginginkan atau ingin menjimai istrinya atau hamba sahayanya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Fa inna kulla amrin la yubtada fihi bi bismillah fa huwa abtar, karena setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah akan terputus dari rahmat. Wa yaqulu ad-du'a an-nafi', dan hendaklah dia berdoa dengan doa yang bermanfaat. Yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkikan pada kami. Ini jauhkanlah syaitan dari anak yang kau rizkikan pada kami. Fa in qaddarallahu ta'ala lahumā waladan, maka kalau Allah takdirkan bagi keduanya memiliki anak, min dhalikal jima', dari jima' tersebut, fa sayakunu, maka dia akan menjadi bi barakatillah, bi barakatismillah, karena barakah Allah, barakah dari nama Allah, dengan barakah doa tadi al-mubarak, fi ismah, anaknya dalam perlindungan. Fi ismatin, di dalam perlindungan. Fala yadurrahu syaitan, maka enggak akan bisa dibikin madarat oleh syaitan. Wa bimithli hadihil adab syar'iyyah, dan dengan yang seperti ini dari adab-adab syar'i, takunu adatul insan ibadat. Dengan cara-cara seperti ini, dengan adab-adab seperti ini, jadilah yang tadinya adab-adab manusia menjadi ibadat-ibadat. Yang tadinya kebiasaan jadi ibadah. Apa biasa kebiasaan manusia? Makan, minum, iya kan? Semua manusia makan dan minum. Tapi ketika engkau makan mengucapkan bismillah, maka kebiasaannya jadi ibadah. Yang tadinya adah menjadi ibadah. Yang tadinya adah sar ibadah. Yang tadinya adat jadi ibadah. Dengan apa? Dengan adab syar'iyah. Dengan adab-adab syar'i. Baik, berikutnya. Dengan adab syariah, takunu adatul insan ibadat. Dengan adab-adab yang syar'i, dengan sunnah-sunnah, maka yang tadinya adab jadi ibadat. Seperti makan, minum, tidur. Itu kebiasaan manusia, semua tidur. Tapi ketika engkau membaringkan menghadap ke kiblat, menghadap ke kanan, dan kemudian engkau membaca doa mau tidur, masya Allah, jadi ibadah. Tidur dapat pahala. Tidur dapat pahala. Begitu juga jima' yang sesungguhnya adat, bukan hanya muslimin saja, seluruh manusia, suami istri mereka, mereka berbuat jima'. Tetapi barakallahu fikum, muslimin jadi ibadah. Mengapa? Karena melaksanakan sunnah-sunnah pada jima' tersebut, diantaranya bismillah dan doa. Hinama taqtarin bil adabi syar'iyyah, ketika diiringi dengan adab-adab syar'i, wa niyati salihah, dan niat yang salihah. Apa niatnya ketika jima'? Bukan hanya mut'ah, bukan hanya menyenangkan dan melampiaskan syahwat yang halal. Itu iya, melampiaskan syahwat dengan halal, betul. Tetapi juga berharap keturunan yang saleh. Mengharapkan keturunan yang salehah. Fi ittiyani hadhil a'mal, ketika melakukan amalan-amalan tersebut. Sehingga jangan lupa doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang ringkas tentang masalah adabul jima. Assalamualaikum taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.